Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan bab yang berikutnya setelah kita menyebutkan satu bab yang sebelumnya. Dan di sini Asy-Syarih Syekh Sa'di rahimahullah tiga bab yang disebutkan oleh penulis dijadikan satu syarah, satu penjelasan. Ini bab yang pertama, bab mengenai masalah nazar. Ya, nazar yang sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu, seseorang yang mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak wajib, ini nazar. Mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tadinya tidak wajib, seperti puasa, sholat, sedekah atau yang lainnya. Itu definisi daripada nazar, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib pada dirinya sendiri. Seperti seseorang yang mengatakan nazar tu in sufitu minal marad an asuma yauman, saya bernazar kalau saya sembuh dari sakit akan puasa satu hari, maka puasa satu hari ini hukumnya wajib bagi dirinya. Nah, yang tadinya tidak wajib tetapi dia mewajibkan untuk diri sendiri, akhirnya menjadi sesuatu yang wajib. Ini nazar. Nazar hukum asalnya makruh, dibenci. Li'annahu la yakhruju illa min bakhil. Nazar itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Kenapa orang yang nazar dikatakan bakhil? Tidaklah dia memberikan sesuatu kecuali ada imbalan. Dia mau berinfak, kalau diimbali sembuh. Dia mau berinfak, kalau diimbali apa yang dia inginkan berhasil. Kalau enggak berhasil, maka dia tidak mau beramal. Maka dikatakan bakhil. Tetapi Allah SWT memuji orang yang menunaikan nazar. Kenapa? Karena nazar termasuk ibadah. Nazar kalau sudah terlanjur diucapkan, maka itu merupakan ibadah yang wajib untuk dipenuhi. Apa yang dia nazarkan? Kalau tidak mampu, maka dia harus mengganti kafarah denda yang lain, yaitu puasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 10 orang fakir. Baik, ini kafarah nazar. Kemudian bab yang berikutnya, minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, ini juga sudah disampaikan. Wa qaulullah ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, disebutkan dalam surat al-jin ayat yang ke-6. Termasuk daripada perbuatan syirik minta tolong kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Berlindung kepada syaitan, berlindung kepada jin, berlindung kepada orang yang dia anggap sakti, dia anggap ya mumpuni dalam ilmu, yang mana perkara tadi tidaklah mampu kecuali Allah, maka ini termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena isti'adzah adalah ibadah, dan ibadah apabila diberikan kepada selain Allah maka hukumnya syirik, berarti telah memalingkan satu bentuk daripada bentuk ibadah kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Taib. Wa annahu, dan bahwasanya perkaranya, kata Allah, kana dulu kala rijalun, ada sekelompok laki-laki minal insi, dari kalangan manusia, ya'udzuna birijalin minal jinni, mereka minta perlindungan dengan sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Jadi ada sekelompok laki-laki dari jenis manusia minta perlindungan dari sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Ada. Ternyata perbuatan ini tidak hanya terjadi pada masa kita. Oh, tidak hanya terjadi pada masa kita, tetapi ada pada masa tanzil, turunnya wahyu, dan bahkan sebelumnya. Fazaduhum rohaqah, tetapi kata Allah, mereka itu, para jin yang dimintai perlindungan tadi, tidaklah menambahkan kepada mereka sekelompok manusia tadi yang meminta perlindungan kecuali bertambah rohaqah, bertambah sarah. Nah, karena jin itu makhluk, jin, syaitan itu makhluk, tidak bisa mereka memberikan manfaat atau mudarat kecuali apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meminta perlindungan kepada mereka, berarti telah meminta kepada seseorang yang salah. An Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, dari Khawlah, anak perempuannya Hakim, semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata Khawlah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqal, barang siapa yang dia singgah pada sebuah tempat, sebuah rumah, sebuah wilayah, ya, darat, laut, udara, dimanapun dia singgah, manzilan nakirah, faqala, kemudian dia berucap, berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Zikir yang sangat ringkas dan bisa memberikan perlindungan diri. Ini zikirnya orang muslim. Inilah jimatnya orang muslim, hadis, Quran, ya, bukan dengan keris, ya, bukan dengan cincin, bukan dengan, ya, yang dikatakan gesper atau apa, bukan. Tapi ini zikir-zikir yang disyariatkan oleh Rasul, baik disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan dalam sunnah, itulah zikirnya, jimatnya seorang muslim. Naam. Lam yadhurruhu, kata beliau, tidaklah membahayakan bagi orang yang mengatakannya syai'un, sesuatu apapun. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia bangkit dan pergi meninggalkan tempat itu. Zikir yang sangat ampuh, ya, yang diajarkan kepada kita dari naam agama kita oleh orang yang paling mulia dan orang yang paling maksum dan orang yang paling utama di dunia ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau yang lain daripada muawwidzatain, annas atau falak, itu yang perlu diucapkan. Bukan gebrak bumi 3 kali, atau bukan, bah, saya minta selamat, bah, minta izin sama penunggu tempat. Enggak ada yang nunggu tempat, Allah yang punya tempat dan Allah yang menjaganya. Rawahu Muslim. Taib. Kemudian bab yang berikutnya, minasyirki an yastagitha bi ghairillahi au yad'a ghairahu. Termasuk pula dari kesyirikan, bab 1, 3 bab dikumpulkan dalam satu syarah. Kita bacakan bab-babnya dulu. Termasuk dari kesyirikan, seseorang minta perlindungan, minta tolong, istighosah. Ini istighosah, kalau kita mungkin terkenal dengan istighosah kubro, dilakukan oleh habaib-habaib yang mengaku habib. Yastaghitha bi ghairillah, minta pertolongan, minta bantuan kepada selain Allah. Au yad'a ghairahu, atau menyeru selainnya. Minta perlindungan kepada wali, wali songo, kepada para sunan yang dianggap orang soleh, orang sakti. Taib. Ini termasuk dari kesyirikan. Wa qaulullahi ta'ala, disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam salah satu firman-Nya, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, kata Allah. Disebutkan dalam surat Yunus ayat 106 sampai 107. Dan janganlah, kata Allah, engkau menyeru, berdoa, meminta min dunillah, dari selain Allah, mala yanfa'uk, yang sifatnya selain daripada Allah itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Wala yadhurruk, kata Allah, tidak pula membahayakan dirimu. Selain Allah itu tidak ada satupun zat yang bisa bermanfaat untuk kita ataupun memberikan mudarat untuk kita. Duh, ternyata bisa orang mencelakai, merampok, mencuri, itu dengan takdir Allah. Siapa yang telah menuliskan semuanya itu? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang? Ya. Faqafala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqafala sahabah ma'ahu. Sampailah rombongan Nabi SAW dari salah satu perangannya, mereka pulang. Ya, fatafarraqan nas. Kemudian para sahabat berpisah-pisah mencari tempat untuk apa namanya? Berteduh dan beristirahat. Ya, faqafala Nabi SAW tahta sajaratin. Kemudian Nabi mencari pohon yang rindang, dia pakai untuk berlindung di situ. Fanama wa naman nas. Nabi pun tertidur karena saking capeknya, sahabat juga tertidur. Faida rajulun yahudiyun ya akhada sayfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ya menyusup seorang Yahudi dan mengambil pedangnya Nabi. Fakhtarata an qausih, kemudian dicabutlah dari sarungnya, kemudian dihadapkan ke lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kum ya Muhammad, bangkitlah kau ya Muhammad. Man yansuruk, sekarang pedang sudah di lehermu, kata Yahudi ini. Siapa yang akan menolong? Ya, kalau aku mau sekarang aku bunuh. Apa kata Nabi? Jawaban Nabi apa? Allahu yansuruni, Allah yang akan menolong. Maka apa? Fasa koto saif, tiba-tiba bergetarlah ya tangan Yahudi ini, jatuh pedang tadi. Tidak mampu dia pegang. Ya. Padahal tinggal sedikit lagi. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk tidak bisa memberikan sedikit pun dari manfaat atau mudharat kecuali apa? Dengan kehendak Allah. Jatuhlah, diambillah pedang tadi kepada Nabi ya, oleh Nabi, dan mengatakan dan diarahkan ke leher Yahudi ini. Kemudian mengatakan, man yansuruk, gantian siapa sekarang yang menolongmu? Kalau aku punya Allah, kata Rasul, tapi kalau kamu, siapa yang kamu ibadai? Apa jawaban Yahudi ini? Kun khaira ahidin, jadilah engkau seorang yang sebaik-baik pemegang pedang ini. Maksudnya apa? Jangan kau bunuh aku. Baik, kemudian dilepaslah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Yahudi ini. Kemudian dia pun apa? Mengabarkan kepada bangsanya bahwasanya aku tadi datang dari seseorang yang terbaik dari manusia ini, dengan melepaskan musuhnya begitu saja tanpa dijadikan tawanan. Syahidnya di sini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak dibunuh oleh seorang Yahudi mengatakan apa? Allah. Ya. Fa'in fa'alta, kata Allah, kalau seandainya engkau mengerjakan, berdoa kepada selainku, meminta kepada selainku perkara yang tidak mampu. Ini di garis bawahi, meminta kepada selain Allah perkara yang tidak mampu kecuali Allah. Minta jodoh, minta rezeki ya, minta panjang umur misalkan, ini harus kepada Allah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah berarti telah berbuat syirik. Tetapi kalau permintaan-permintaan tadi adalah dimampui oleh makhluk, minta uang, minta bantuan, minta diangkatkan air, minta makan, dan dia mampu, maka boleh. Ya, tetapi kalau perkara yang mampu kecuali Allah, maka kata Allah, fa'in fa'alta, kalau engkau lakukan itu, fa'innaka idzan minadz dzalimin. Kalau begitu, engkau ini termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini adalah kesyirikan. Kenapa? Ibadah yang harus kau berikan kepada Allah, kau berikan kepada selain Allah. Namanya zalim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin falaka syifa lahu illahu. Kalau seandainya Allah menimpakan kepadamu sebuah mudharat, banjir ya, angin, apalagi gempa bumi, siapa yang akan bisa memisahkan ya, siapa yang bisa menyelamatkan ya, semuanya enggak ada ya. Bagaimanapun saktinya orang tadi, kalau sudah Allah goncangkan bumi, habis, runtuh, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa apa mencegah. Falakasifalahu, kata dia, ada yang bisa menyingkapnya, enggak ada yang bisa apa mengalihkannya. Misalkan nanti ada pawang, misalkan pawang banjir. Wah, nanti kalau ada banjir nanti dialihkan ke, enggak ada yang bisa. Itu dongeng, cerita TV, ya, ceritanya para dukun. Nah, ini taib. Adapun kenyataan tidak ada. Kalau Allah sudah ya datangkan bala tentaranya, karena tentara-tentara Allah itu dari baik angin, tentara Allah. Baik airnya itu tentara Allah. Kalau Allah sudah datang kan tidak ada yang bisa menolak dan tidak ada yang bisa menutupinya. Tidak ada yang bisa memalihkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, maksudnya apa di sini? Wala tad'u min dunillah, jangan engkau meminta. Wa qawluhu fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh. Fabtaghu, carilah dari sisi Allah rezekimu. Jadi rezeki itu milik Allah. Kalau engkau mencari, maka carilah di sisi Allah. Wa'buduhu, dengan cara apa? Engkau beribadah kepada Allah. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ma min abdin illa walahu rizqu. Tidaklah ada seorang hamba kecuali apa? Dia dipenuhi rezekinya. Wa in kana laisa lahu rizqun faqubida ruh. Kalau seandainya sudah tidak ada ruh, maka diambil, tidak ada rezeki bagi dirinya, diambil sama Allah. Ya. Maka fatlubu ma indallahi bi ta'atihi, maka carilah rezeki dari sisi Allah dengan engkau berbuat taat kepada Allah. Kalau kita ingin minta rezeki, maka di antara jalannya apa? Usaha dan berbuat taat kepada Allah. Ya, wala tabghu ma indallahi bi ma'siyati. Jangan engkau cari sesuatu yang di sisi dengan maksiat. Di mana kita ingin cari rezeki, tapi jalannya malah ke dukun, jalannya malah mencuri. Ya, kalaupun engkau dapat, maka tidak akan memberikan barokah rezeki tersebut. Baik, maka dikatakan di sini fabtagu, maka carilah oleh kalian. Indallah, di sisi Allah rizkimu. Wa'buduhu, dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepadanya. Di samping usaha, kemudian beribadah kepada Allah. Surat Al-Ankabut, ayat yang ke-17. Wa qawluhu wa man adallu mimman yada'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Aqaf, ayat 5. Dan siapakah adol yang lebih tersesat? Siapa yang lebih tersesat? Mimman, dari orang yada'u, yang menyeru, yang berdoa, yang meminta, min dunillah, kepada selain Allah. Siapa yang lebih tersesat dari mereka? Tidak ada. Berarti orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling tersesat. Tidak ada orang yang tersesat kecuali mereka. Taib. Kenapa? Man la yastajibu lahu, seseorang selain Allah itu la yastajibu lahu, tidak akan pernah bisa menjawab doanya, tidak akan bisa menjawab doa. Jadi kalau kita minta kepada Allah, berarti kita telah tersesat. Kenapa tersesat? Karena kita minta pada seseorang yang tidak bisa menjawab doa kita. Tidak ada, ya, tidak bisa menjawab permintaan kita. Ila yaumil qiyamah, sampai nanti pada hari kiamat tidak akan bisa. Ya. Wah, kalau kita pergi ke dukun langsung besok langsung bisa lah. Enggak. Kalaupun iya, mungkin 1000 dukun satu yang pas. Ya, 1000 atau mungkin 10.000 dukun yang kita datangi mungkin satu yang kebetulan. Ya, jangankan kita datang, enggak usah datang, kadang-kadang kita minum saja misalkan apa gitu ya. Ya, tidak ada sebab, misalkan kadang-kadang sembuh padahal bukan perantaraan air itu, tapi perantaraan karena takdir Allah. Tapi dihubungkan dengan wah ini karena dukunnya sakti. Ya, tidak. Tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan mereka itu syaitan, kalau mereka ingin memberikan kabar kepada kahin dukun, dikabarkan ya, sebelumnya kalau tidak salah dalam kitab ini pula, mereka itu apa? Saling pundak memundak satu dengan yang lainnya sampai mana? Sampai langit. Diperatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggandengkan kedua tangannya seperti ini, sampai langit. Ya, berpundak-pundakan. Ya, mustariku syama namanya, pencuri wahyu, setan-setan yang mencuri wahyu. Ini setan. Jadi kalau pengen nolong yang dimintai oleh dukun, dia pun minta bantuan pada temannya. Temannya minta bantuan kepada orang soleh dari kalangan setan untuk minta kepada Allah. Nah, ini. Jadi mereka sendiri enggak bisa memberikan apa-apa. Jadi mereka minta kepada orang yang soleh dari kalangan mereka, suruh berdoa kepada Allah agar supaya ini dikabulkan. Ini syaitan. Oh, iya. Jadi kalau dukun itu ya, menyembuhkan penyakit atau bisa ini itu, ya, hanya sekedar bualan mereka. 1000 kadang tebak-tebakan yang ada pada mereka. Mungkin, naam, kalaupun betul ngepasi. Nah, jangankan mereka yang aku dukun, kadang kita nebak-nebak aja kadang pas. Apa kita juga akan, ya, berkata bahwasanya ini adalah ya, kesaktian yang kita miliki lah. Nebak-nebak, kadang pas, kadang tidak. Baik. Karena la ya'lamul ghaibu illallah, tidak ada yang bisa mengerti yang perkara yang gaib kecuali Allah. Dan perkara-perkara yang gaib setan pun tidak tahu. Nabi pun tidak tahu. Law a'lamul ghaiba lastakthartu min ibadatih, kata Nabi. Aw kama qala Rasul dalam ayat. Kalau saya aku ini tahu perkara yang gaib, aku akan perbanyak ibadah. Tapi aku tidak tahu yang gaib, maka i'malu. Beramalah kalian. Beribadah, yastahid, kemudian bersungguh-sungguh. Dan tidak ada ibadah yang paling afdol pada zaman kita ini kecuali thalabul ilmi. Nah, sekedar sholat mungkin bisa karena dekat, atau mungkin karena memang banyak yang mengerjakan. Tapi kalau mencari ilmu, ini tidaklah ya diringankan seseorang kecuali oleh orang-orang yang Allah berikan kebaikan pada diri mereka. Perkara yang berat dan ibadah yang paling besar pada masa-masa kita ini mencari ilmu. Taib. Wa qauluhu amman yujibul muttar idza da'ahu wa yaksifus su. Amman, dan siapakah yujibul muttar yang bisa menjawab orang yang sedang dalam keadaan darurat? Idza da'ahu, apabila dia sedang berdoa kepada zat tersebut, wayaksifu su, dan yang bisa menyingkap segala bentuk kejelekan. Ini kisah ketika para sahabat, kalau tidak salah orang-orang musyrik, ya, ketika di tengah perjalanan di laut terombang-ambingkan oleh apa, ombak, disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya, falamma, ya, ketika mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka faidahum musyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kembali. Di antaranya, siapa yang tadi menyelamatkan mereka dalam keadaan diombang-ambingkan oleh ombak, dalam ya keadaan yang sangat genting di tengah lautan yang gelap hujan? Allah. Aman, siapakah yang bisa dan mampu untuk menjawab keadaan darurat tersebut apabila seseorang itu menyerunya? Allah. Dan yang bisa menyingkap kejelekan pada mereka itu semuanya Allah. Ya, Al-Ahqaf ayat yang ke-62. Taib. Wa rawa Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun. Disebutkan oleh Al-Imam Tabrani dalam kitabnya dengan sanadnya, ya, dengan apa namanya, silsilah pembawa hadisnya. Annahu kana fi zamanin Nabi, bahwasanya perkaranya, kata beliau, dulu pada zaman Nabi ada seorang munafik. Ya, pada zaman Nabi dikala itu ada munafik dan banyak ketika itu. Yu'dhi al-mu'minin, dia menyakiti orang-orang mukmin. Faqala ba'dhuhum, maka sebagian orang mukmin tadi berkata, qumu bina, bangkitlah bersama kami. Nastaghitsu bir Rasulillah, kita minta permohonan kepada Rasul. Istighosah kepada Nabi. Syahidnya apa? Istighosah kepada Nabi. Bukan kepada sunan lagi, kepada Nabi yang diistighosahi, sebaik-baik manusia. Masih hidup lagi. Min hadzal munafik, dari orang munafik ini agar supaya dia tidak mengganggu kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya perkaranya tidak boleh minta istighosah kepadaku, kata Nabi. Wa inna ma yustaghatsu billah, tapi istighosah itu hanya kepada Allah. Ini dengan jelas Nabi mengatakan istighosah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk, bukan kepada wali, tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pula kepada Nabi, ya, karena Nabi makhluk. Nabi tidak bisa menjawab apapun yang kita inginkan, tetapi Allah lah yang na'am bisa menjawabnya. Jadi Nabi SAW diturunkan kepada umatnya untuk ya menyambungkan umat ini kepada Allah, bukan disuruh beribadah kepada beliau. Nah, ya sekarang kembangkan di ma'ahid pondok-pondok pesantren seperti berjanjian itu seperti istighosah kepada Nabi, ya. Seperti hampir-hampir seakan-akan meminta kepada Nabi. Ya, berjanjian kalau sesuatu nanti baca apa kemudian bangkit katanya arwahnya Nabi datang. Nah, ini seakan-akan mereka tahu hal yang gaib. Padahal siapa yang tahu bahwasanya Nabi datang? Tidak ada yang tahu. Taib. Jadi tiga perkara ini, nadar, isti'adah, ighatsah, tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wal farqu baina du'a'i wal istighatsah. Apa perbedaan antara doa dengan istighatsah? Ya, doa dengan istighatsah. Kalau doa itu maknanya umum. Seperti kalau kita berbicara masalah jenis hewan misalkan, gampangannya kalau macan itu ada macan tutul, ada macan yang loreng, ada macan sekian-sekian, nah, jenisnya. Nah, doa ini jenis. Di bawahnya terdapat berbagai macam bentuk. Isti'adah doa, istighatsah juga doa. Ya, tapi dalam bentuk apa namanya, kekhusus. Nah sekarang bedanya apa? Kalau doa ini masuk dalam kategori istighosah, tapi kalau nah istighosah ini masuk dalam ke dalam doa, tetapi doa sifatnya masih umum. Ya. Anna doa amun, kata beliau, doa itu sifatnya umum. Kita berdoa sendiri setelah sholat umum, itu dikatakan doa. Tapi tidak dikatakan apa istighosah. Nah, kita sendirian sholat tahajud kemudian kita berdoa, itu namanya doa, bukan istighosah. Setiap keadaan buat istighosah ya doa lillahi fi halatis sadaid. Tetapi kalau istighosah seseorang yang minta kepada Allah, berdoa kepada Allah satu keadaan, ketika dalam keadaan genting. Misalkan kita sedang diserang musuh dalam keadaan terpepet. Ya, maka ketika kita berdoa kepada Allah itu namanya apa? Istighosah. Baik. Itu namanya apa? Istighosah. Dan bab yang berikutnya, qala rahimahullah babun qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Bab yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayushrikun, apakah mereka berbuat syirik, ma la yakhluq, terhadap sesuatu la yakhluq yang dia tidak menciptakan syai'an sedikit pun apapun. Jadi mereka menyekutukan Allah dengan batu, menyekutukan Allah dengan pohon, menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, padahal berhala-berhala tadi, batu-batu tadi, pohon-pohon tadi tidak menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun, tetapi mereka yang diciptakan. Walaistati'una lahum nasra, tidak pula mampu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tadi menolong mereka. Wa qawluhu walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan orang-orang yang kalian seru, wahai orang-orang musyrik, dari selain Allah tidaklah mereka memiliki sedikit pun ya daripada kitmir. Ya, sesuatu yang sifatnya sedikit pun mereka tidak mampu. Menciptakan yang paling ringan saja tidak mampu. Binatang yang paling kecil, apa? Nyamuk. Ya, apalagi semut. Suruh menciptakan yang paling kecil tidak mampu. Bagaimana kalian pengen berdoa kepada orang yang lemah? Ini maksud Allah. Wa fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu qala, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari atau Muslim dari sahabat Anas. Berkata beliau, sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Terluka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud. Wa qusirat rubaiyatuh, kemudian pecahlah gigi gerahamnya. Karena terluka tadi. Faqala kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum itu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan di mana mereka telah mencederai nabi mereka, kata Rasul. Bagaimana? Fanazrat, maka turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai'un, tidaklah engkau wahai Rasul memiliki dalam urusan ini sedikit pun. Jadi nabi tidak ikut campur dalam urusan takdir. Ya, nabi tidak memiliki apapun dalam masalah kejadian-kejadian di muka bumi ini. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ini ya, ayat yang jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada andil sedikit pun dalam apa namanya kejadian takdir yang ada di muka bumi ini. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kalau sebagian mereka mengatakan dari cahaya Rasul, Rasul diciptakan dari cahaya dan dengan cahaya tersebut terjadilah bumi ini. Ini jelas-jelas kebohongannya ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan, laisa laka, tidaklah bagi dirimu wahai Muhammad minal amri, dari urusan-urusan ini, kejadian-kejadian ini, peperangan itu, sedikit pun dari usahamu, sedikit pun dari na'am andilmu. Ya, ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Baik. Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan juga disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwasanya beliau pernah mendengar Rasul berkata, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku." Ketika Nabi mengangkat kepalanya dari ruku, "fi raq'atil akhirah minal fajri." Pada rakaat akhir dari salat subuh. "Allahumma al'an fulanan wa fulanan." Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, ketika setelah beliau ucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, kemudian beliau doa, "Allahumma al'an fulan wa fulan." Ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan, kata beliau. Fa'angzalallahu, kemudian Allah turunkan sebuah ayat, "Laisa laka minal amri syai'un," tidaklah engkau memiliki sedikit pun dari perkara ini, na'am, urusan. Engkau tidak memiliki urusan dalam perkara ini sedikit pun. Kata Allah SWT sebagai teguran kepada Nabi SAW bahwasanya semuanya ini merupakan takdir dari Allah, ya, bukan merupakan kehendak Rasul SAW atau sesuatu yang tidak dikehendakinya. Ali Imran ayat 128. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan takdir dari Allah SWT. Dan ketika kita beribadah kepada makhluk yang mereka tidak menciptakan sedikit pun, bahkan Nabi juga tidak menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan oleh Allah, maka termasuk daripada kesatan yang nyata dan merupakan bentuk daripada bentuk kesyirikan. Minta hujan misalkan kepada orang yang kepada makhluk, atau minta jodoh kepada makhluk. Wa fi riwayatin yad'u ala Sofwan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harith ibni Hisham, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi mendoakan kejelekan kepada Sofwan seorang kafir bin Umayyah, kemudian Suhail bin Amr dan Harith bin Hisham. Fanazalat laisa laka minal amri syai'un, tidaklah bagimu dari perkara ini sedikit pun apa-apa, dalam artian ikut campur atau nam andil baginya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa menciptakan apapun, tetapi mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah melakukan kunut. Ya, tidak pernah melakukan kunut subuh. Tetapi terkadang beliau melakukannya ketika ada kejadian-kejadian. Kenapa? Dalam hadis ini disebutkan oleh Abdullah bin Umar, "Ana usami'a Rasulullah SAW yaqulu idza rafa'a ra'sahu," bahwasanya beliau pernah mendengar Rasul berkata, pernah, bukan terus, tapi apa? Pernah. Maka diambil faedah dari sini bahwasanya doa kunut kalau misalkan memang diperlukan, maka berdoa. Nah, seperti misalkan saudara-saudara kita yang sedang diperangi oleh orang-orang musyrik, diperangi oleh orang-orang kafir, kita berdoa kunut nazilah namanya. Ya, kunut nazilah, bukan kunut witir. Adapun yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini bukan kunut yang disyariatkan pada zaman itu, tetapi kunut witir. Ya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alait. Fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini bukan kunut subuh, tapi kunut witir yang biasa oleh Nabi dibaca ketika witir. Adapun kunut yang biasa yang diinginkan oleh hadis yang disebutkan di sini adalah kunut nazilah. Ketika Rasul sedang berperang misalkan melawan orang kafir sebulan penuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan ini yang kita lakukan dulu. Ya. Ketika diserang oleh Rafidhah Syiah, kita kunut nazilah untuk mereka, kehancuran mereka. Bahkan ketika ba'da salat Jumat kunut ketika rakaat yang kedua. Dibahas tuntas perkara ini dengan dalilnya secara detail, dengan alasan-alasannya, dengan hujah-hujahnya oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya, dengan gamblang, puas bacanya itu sudah, kalau orang makan kenyang, benar-benar kenyang sampai muntah. Ya, bisa disebutkan hujah-hujah. Tetapi khulasahnya kita tidak mengatakan orang yang melakukannya itu sholatnya batil. Ya. Kita enggak bisa mengatakan orang yang melakukan doa kunut itu sholatnya tidak sah, tidak bisa mengatakan. Atau sholatnya batil juga tidak bisa mengatakan. Cuma kita mengatakan kunut yang diinginkan, bukan kunut yang dibiasakan oleh sebagian kaum muslimin. Dan yang hak adalah tanpa melakukannya. Baik, tapi bagaimana apa kita menghukumi mereka sholatnya tidak sah? Tidak bisa kita menghukumi sholat mereka batil atau tidak sah. Ini khulasa apa yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Mengatakan itu tidak benar, tapi tidak bisa menghukumi bahwasanya apa yang mereka kerjakan itu apa? Batil atau salah. Wallahu ta'ala alam shawab.